بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر أحبتي في الله إن شاء الله هذه الليلة kita membaca sebuah risalah yang judulnya diambil dari ucapan al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, kalimat yang sangat-sangat kuat yaitu as-salafi yakfihi dalilul Qur'ani, seorang salafi cukup baginya dalil Al-Qur'an. Ucapan beliau yang kedua, alladhi indahu dinun ma yahtaju mahakim, seseorang yang memiliki agama maka dia sesungguhnya tidak membutuhkan kepada mahakim, mahkamah-mahkamah. Orang yang memiliki din, agama. Kata penulis, salah satu dari masyayikh Ahlus Sunnati wal Jamaah, Asy-Syaikh Ahmad bin Sulaiman Badkhin, Allahu ta'ala alam bisawab, apakah beliau menetap di Murutunia sekarang atau di mana, salah satu min masyayikh Ahlus Sunnati wal Jamaah, beliau menjelaskan ucapan yang agung dan besar ini dengan mengatakan Allahu Akbar. Yushiru syaikhu hafizahullah ila hukmil qadhafi fi kitabillahi ta'ala. Allahu Akbar, kata beliau, bahwa syaikh Rabi hafizahullah ta'ala dengan ucapan ini, seorang salafi cukup baginya dalil Al-Quran. Seseorang yang memiliki agama maka dia tidak butuh kepada mahakim, yaitu hukuman mahkamah-mahkamah. Ya, kalau dia memiliki din, yaitu agama. Kata beliau, ucapan beliau ini mengisyaratkan kepada hukum qadzaf, hukum menuduh seseorang melakukan zina, qadzaf, fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitab Allah azza wa jalla. Qala Allahu jalla wa a'az fi hukmil qadzif, Allahu azza wa jalla berfirman terkait dengan hukuman al-qadhif, orang yang menuduh. Menuduh berzina. Qala Allahu jalla wa a'az fi hukmil qadhif. Fajliduhum thamanina jalda. Maka cambuklah mereka dengan 8 kali 80 cambukan. Ini satu. Kedua, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kalian menerima dari para penuduh-penuduh itu persaksian abadan selama-lamanya. Hukuman yang ketiga, wa ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang fasik. Tiga hukuman yang disebutkan di dalam surat Nur ayat 4. Di ayat yang ke-13 masih di dalam surat An-Nur, qala Allah subhanahu, fa idza lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Apabila mereka para penuduh itu tidak bisa mendatangkan saksi-saksi di sisi Allah, mereka adalah para pendusta. Kata beliau hafizahullah, fahadihi arba'atu ahkamin tatarattabu 'alal qadhifi binassil qur'anil 'azimil qat'i fi dilalatihi. Ini empat hukuman yang mengenai orang yang menuduh dengan nas dari Al-Quran yang pasti fi dilalatihi dalam dalilnya atau pendalilannya. Maka beliau mengulangi lagi, ini nas Al-Quran. Fassalafi yakfihi al-Qur'anu fi hukmi al-qadhif kama qala Ar-Rabi hafizahullah. Seorang salafi cukup baginya Al-Qur'an dalam hal hukuman terhadap al-qadhif, seorang penuduh berzina, seperti yang diucapkan oleh Asy-Syaikh Rabi hafizahullah. Wa ammal qadhi, adapun qadhi yaitu hakim dalam masalah ini, ya, sekarang ini hukum Al-Qur'an loh, ini hukuman Al-Qur'an terhadap seorang qadhi penuduh. Barakallahu fikum. Sekarang bagaimana kaitannya dengan mahkamah qadhi? Wa ammal qadhi, adapun seorang hakim, fa inna ma yarji'u ilaihi al-maqdhufu zulman min ajli bara'ati 'irdhihi. Sekarang orang yang telah tertuduh itu tersebar ke sana kemari, ya, apalagi kalau sudah kaitannya dengan dunia maya. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan hukuman al-qadhif, sang penuduh, ini dia Al-Quran telah meletakkan. Lalu bagaimana orang yang sudah direndahkan, dihinakan, dituduh di hayalak ramai? Disinilah fungsinya hakim, qadhi. Disinilah kedudukan qadhi, yang disanalah nanti akan menuntut yang tertuduh. Barakallahu fikum. Tapi hukum agama ada. Rahimani wa rahimakumullah. Maka adapun fungsi al-qadhi, maka al-maqdhub yang tertuduh dengan zalim, dia mengembalikan kepada al-qadhi urusannya dengan tujuan bara'ati 'irdhi, untuk melepaskan menjaga kehormatannya. Ini berdusta orangnya tersebut, sehingga orang yang tertuduh itu larinya ke qadhi, larinya ke hakim. Ya, Al-Quran tidak mungkin akan menghukumi yo anda demikian. Oleh karena itu, yang bertugas melaksanakan hukum itu adalah Al-Qadhi. Maka orang yang tertuduh melaporkan urusannya kepada hakim. Tapi ingat, hukum Al-Quran itu wis ono, sudah ada. seorang Sunni Salafi cukup baginya ya dalil Al-Quran barakallahu fikum. Seorang Salafi cukup baginya dalil Al-Quran bahwa ini hukuman Al-Qadhib, ini hukuman orang yang menuduh berzina. Barakallahu fikum. Adapun qadhi itu tempat melaporkan orang yang terzalimi dengan tuduhan itu untuk kemudian membersihkan kehormatannya. Wa akhdhi haqqihi minal qadhib bima yashfi sadri, bima yashfi sadrahu. Tujuan adanya qadhi hakim itu untuk mengambil hak orang yang tertuduh itu dari orang yang menuduh dengan hukuman yang hak yang akan menyembuhkan apa yang ada di dadanya. Ini dua. Wa yathbutu bara'atu 'irdhihi. Kemudian ya tetap bersih kehormatannya. Wa yuthbitu bara'ata 'irdhihi. Lalu menetapkan ya bersihnya kehormatan dia. Ini kaitannya dengan qadhi. Wa hadhihi maslahatun 'azimatun bila syak. Kembalinya ke qadhi orang yang tertuduh itu padanya kemaslahatan yang sangat besar bila syak. Tidak ada keraguan. Karena itu kata beliau, wala yakrahuha. Tidak ada yang membenci orang yang mengembalikan urusan tertuduh kepada al-qadhi. Tidak ada yang tidak menyukainya. Kecuali man yuhibbu antasyi al-fahishatu filladina amanu iyadham billah. Tidak ada yang benci bila dikembalikan ya, bila datangnya orang yang tertuduh ya berzina itu kepada qadhi, tidak ada yang membencinya kecuali orang yang senang kejahatan kejelekan tersebar di tengah-tengah kaum mukminin iyadham billah. Wa min fawaidi hukmil qadhi, dan termasuk dari faedah-faedah hukumnya al-qadhi hakim, ilzamul qadhi bima yaqtadihi al-hukmu alaihi fil waqi', yaitu mengilzamkan, mengharuskan kepada sang penuduh dengan apa yang itu merupakan konsekuensi hukum atasnya di dalam kenyataan. Ya. Bagaimana? Sekarang tidak mungkin Al-Quran kamu dicambuk. Siapa yang melaksanakan? Ya. Maka disinilah letaknya Al-Qadhi yang akan memutuskan hukum cambuk misalkan. Barakallahu fikum. Atau tidak diterima persaksiannya. Rahimani wa rahimakumullah. Ini keberadaan hukum Al-Qadhi. Wa illa fassalafi ya'taqidu anna al-qadhifa fasikun mardudu syahadati bimujarradi thubuti lafzatil qadhif anhu. Kalaupun misalkan ini tidak ada, bagi seorang salafi dia meyakini bahwa sang penuduh zina itu fasik. Ya. Yeah. Mungkin tidak ditegakkan padanya hukum. Karena dia di negeri kita ya tidak dilaksanakan hukum qadha. Di negeri kita. Maka cukup seorang salaf itu meyakini bahwa al-qadhif, orang yang menuduh ya seseorang berzina, itu adalah fasik. Tertolak persaksiannya hanya sekedar tetapnya lafadz tuduhan itu sudah terkena hukum ini dari Al-Quran. Hatta walau lam yarfa' lil qadha'i aslan. Ay walau lam yurfa' lil qadha'i aslan. walaupun tidak diangkat ke hakim, ke mahkamah sama sekali. Seorang Sunni ya demikian. Seorang Salafi demikian keyakinannya, barakallahu fikum. Fa kaifa idza thabata hukmul qadi wa lam yabqa illa tanfidhu. Illa tanfidhu. Bagaimana lagi kalau hukuman qadi itu sudah ada, tinggal pelaksanaannya. Wa inna ma hasala ta'khiru bisababil istinaf. Diakhirkan artinya belum terlaksana disebabkan karena istinaf, ya naik banding, barakallahu fikum. Hukum Al-Qur'an sudah ada. Sekarang pelaksanaan hukum Al-Qur'an ini kapan? Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimah, sudah 3 kali terkait dengan Ibnu Hadi. Mahkamah syar'i telah menghukum hakama salasa marrat. Telah menghukum 3 kali. Banding hukum sama. Banding hukum lagi. Barakallahu fikum. Sudah 3 kali. Hukum yang sama. Barakallahu fikum. Yaitu dipukul, dicambuk 80 kali. Ini ketetapan hukum mahkamah terkait dengan Ibnu Hadi. Wal fizik, kefasikan pada dirinya, dan tertolak syahadahnya, sudah 3 kali ditetapkan, barakallahu fikum. Apa kata haula al-musaqifun ketika mendengar hukuman ini? Muncul ucapan-ucapan mereka. Syekh Fawaz menukilkan kata mereka, kalamul qadi laisa bihujjah. Ucapan qadi itu bukan hujjah. Ini satu, dengarkan baik-baik, barakallahu fikum. Ya. Kalamu al-qadi laysa bihujjah. Ucapan qadi itu bukan hujjah. Kedua, hukmul qadi dairun bainal khata'i was-shawab. Hukum hakim itu ia berputar antara salah dan benar. Subhanallah. Padahal mahkamah syar'i menghukumi dengan hukum syariat. Tapi demikian keluar kata-kata dari haula musaqifun, barakallahu fikum. Nanti pada risalah yang kedua, bahwa ternyata fitnah Sa'faqah ini benar-benar menyembelih sang tuan, menyembelih Ibnu Hadi. Di belakangnya ada orang-orang yang bersembunyi memanfaatkan fitnah Ibnu Hadi itu, barakallahu fikum, untuk menyerang dakwatus salafiyah dan para ulama-ulama dakwah ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas pada risalah yang kedua, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, Asy-Syaikh Fawaz hafizahullah, ya ini tertuding juga, ya sebagai seorang su'afiqah. Apalagi orang Indonesia nuding dia, tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu, barakallahu fikum. Kata beliau, ucapan mereka juga keluar. Nattabi'ud dalil wa na'dzurul qadhi. Ya, kita mengikuti dalil. Kita memaafkan, memberikan maaf kepada hakim yang memutuskan Ibnu Hadi harus dicambuk. Fasik. Ditolak persaksiannya. Barakallahu fikum. Ucapan mereka keluar. Kita mengikuti dalil. Kita maafkan sang hakim. Kemudian yang ketiga, yang keberikutnya ucapan mereka, hakama alaihi al-qadi alal madhhabil hambali. Al-qadi memutuskan atas Ibnu Hadi itu karena atas dasar madhab hambali. Wah, berbagai macam ucapan keluar. Di saat yang tertuduh ini mengadukan masalahnya kepada hakim, menuntut keadilan. Dia menuduh di rumahnya Allah yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini ucapan. Nah, terakhir belakangan antum mungkin mendengar itu semua. Hanya sekedar mendengar isya'ah. Kabar burung. Kabar burung, barakallahu fikum. tentang bebasnya syekh mereka berbalik 100%. Mereka jadikan ucapan qadi itu nafidan laziman la yakhtalifu an hukmillah. Allah. Mereka jadikan sekarang setelah ada informasi burung kalau dia itu dibebaskan, padahal dusta. Barakallahu fikum. Mereka menjadikan ucapan qadi itu, kalau tadi kan dini ucapannya, celaannya, cercaannya, wah bagaimana kaitannya terkait dengan hukum mahkamah syar'i yang ada di Arab Saudi. Sekarang mereka menjadikan ucapan qadi nafidan laziman la yakhtalifu an hukmillah. Mereka jadikan ini hukuman yang pasti terlaksana, tidak bertentangan dengan hukum syariat. Kenapa? Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini baru burung, kabar burung loh. Ya, padahal itu kabar dusta, didustakan oleh Ibnu Hadi sendiri. Ketika ditanya benar enggak Anda itu bebas? Putruku, tinggalkan mereka. Ditanya mau jawab ya apa tidak, tetapi dihilahkan. Tapi percaya para pengikutnya. Lah bagaimana enggak percaya? Kalau keputusan kabar burung ini tidak jadi dihukum, ini dianggap bahwa itu keputusan dari langit. Terus mau bilang apa? Antum mau bilang apa? Barakallahu fikum. Dianggap bahwa ini adalah keputusan dari langit. Nas'alullah salamat al-afiyah. Yang belum pernah muncul ya ta'asub seperti ini dari muta'asubis sufiyah. Belum pernah. Keputusan dari langit. Barakallahu fikum. Belum pernah muncul dari Itad al-Haddadiyah. Orang yang paling menyimpang dari pemahaman Haddadiyah. Tidak pernah muncul kata-kata seperti ini. Coba antum perhatikan barakallahu fikum. Sangat-sangat mengerikan terkait dengan fitnah sa'faqah ini. Maka oleh karena itu kita tidak akan pernah tinggal diam. Terus barakallahu fikum. Terbongkar kejahatan kedustaan mereka. Tidak ada mau bertobat. Tidak ada mau mengakui bahwa itu salah. Pede. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka beliau mengatakan. Ya. Di sini. Thumma liya'lam. Anna qadiyatan isnab. La tughayyiru minal waqi'i syai'ah. Persoalan dia naik banding itu. Tidak merubah kenyataan. Sedikitpun. Wadzalika, kenapa? Wadzalika li'anna al-israr 'ala al-qadhaf. Karena terus-menerus di atas qadhaf min ghairi taubatin zahiratin wala tahallulin min al-maqdhuf al-bari kafin fil hukmi bil fisik fa inna as-salafi yaqfihi al-Qur'an. Kenapa? Walaupun dia naik banding, tidak akan merubah hukum. Karena dia terus-menerus di atas tuduhannya. Tanpa ada taubat yang jelas, atau meminta penghalalan dari yang tertuduh, yang dia bersih darinya, cukup itu sebagai hukuman atas kefasikan dia. Seorang salafi sekali lagi yakfihil Qur'an. Cukup baginya Al-Qur'an. Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari menjelaskan. Upaya-upaya Ibnu Hadi untuk mencari. Menelpon sampai sekian kali menelpon yang ditertuding. Tertuduh. Minta lagi dari Syekh Abdullah Al-Bukhari minta. Ya apa istilahnya syafaat. Ke Syekh Ubaid Al-Jabiri minta syafaat. Agar mencabut pelaporannya kepada mahkamah. Dia cuma diminta. Anda telah menudingnya di hayalak ramai. Alanan terang-terangan. Coba taubat. Akui. Alanan juga. Tak mau. Tak mau Ibnu Hadi. Untuk kemudian mencabut tuduhannya itu. sebagaimana dia mengumumkan di salah satu rumahnya Allah kemudian tersebar di seluruh dunia, tidak mau dia mencabut ucapan itu barakallahu fikum sebagai bentuk taubatnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Lah ini yang kemudian dianggap telah datang pembebasannya dari langit. Nas'alullah salamatul afiyah. Walau sadaqal qadhibu ma'a nafsihi. Kalau sekiranya si penuduh itu benar-benar jujur bersama dirinya, lastaslama li hukmillahi syar'i, niscaya dia akan cukup menerima pasrah dengan hukum Allah asy-syar'i, dengan hukum syariat. Walastaghna 'anil istinaf, dia tidak akan melakukan banding. Wa muhawalat isqat haddin min hududillah, upaya untuk menggugurkan hukum dari hukum-hukum Allah, dia tidak akan lakukan itu. Kalau as-sadaqal qadhifu ma'a nafsih, kalau dia memang benar-benar jujur. Wadhalik, bagaimana bentuk kejujurannya? Bi ayyatiya ilal hakim wa yaqulu lahu kama yaqulu as-sadiqun, asabtu haddan fa aqimhu alayya. Dia akan mendatangi hakim, lalu kemudian akan mengatakan kepada di hadapan hakim, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang jujur, aku telah melanggar hukum, tegakkan atasku hukum tersebut. Ini kalau dia memiliki kejujuran. La siyama, terlebih lagi kata beliau, ma'a ma thabata anhu min istikbarihi anittahalluli minal maqdhufi dhulman. Terlebih lagi apa yang sabit darinya Ibnu Hadi, keangkuhan dan kesombongan dari meminta penghalalan dari orang yang tertuduh dhulman. Apa yang diminta? Minta untuk mencabut berkasnya, minta penghalalan. Wa rafadahu al-i'tidhar al-alani minhu bima yabra'u ardhah, bima yubri'u ardhah. Dia menolak untuk kemudian minta maaf secara terbuka, sebagaimana dia menuduh secara terbuka, yang akan bisa membersihkan kehormatan saudaranya. Enggak mau, sombong, barakallahu fikum. Menolak, rahimani wa rahimakumullah, wa wallahi demi Allah. Kata beliau, lau kanat bitanatuhu salihatan nasiha, demi Allah, jikalau teman-teman Ibnu Hadi ini adalah orang-orang saleh, teman-teman nasihah, penasihat lillahi azza wa jalla tentunya, la'anathu ala qabuli hukmi syar'i, niscaya teman-teman yang dikatakan teman-teman baik yang di samping Syekh Rabi, Syekh Ubaid itu orang-orang jelek, sayyi'ah, khabith, ya. Wallah wa wallah, dan demi Allah, kalau sekiranya teman-temannya Ibnu Hadi itu salihatan nasihatan, orang-orang baik dan penasihat, niscaya mereka teman-temannya itu akan membantu dia untuk menerima hukum Allah, hukum syariat, barakallahu fikum. Wa sur'atal istislamilah, wa sur'atil istislamilah, ya, dan menolong Ibnu Hadi untuk cepat menyerahkan diri terhadap hukum Allah. Kalau teman-temannya itu orang-orang baik, salihah, walakinnahu walil asib, akan tetapi sangat menyedihkan, lam yajid zajiran min nafsihi, tidak menemukan ia pencegah pada dirinya sendiri, tidak penghalang, wala min bitonatihi sayyi'ah, tidak pula mendapatkan dia menemukan ada dari diri, dari teman-temannya yang jelek, alladzina jtama'u haulahu, yang semuanya berkumpul di sisinya. Nanti Dada risalah yang kedua disebutkan siapa sih sebelum terjadi fitnah soal fikir. Ini orang-orang yang semuanya dibicarakan oleh dia sendiri. Kedapatan, wah berbagai macam. Tapi sekarang menjadi teman-teman khusus dia. Mereka membela dia, dia membela mereka. Aji, betapa mengerikan dan dahsyatnya barakallahu fikum. Balam yajid minhum illa tathbitahu alal batil. Maka dia Ibnu Hadi tidak menemukan dari teman-temannya itu kecuali kekokohan di atas kebatilan, wa i'anatahu ala zulmi, dan membantunya untuk berbuat zalim. Allahu Akbar. Wa madza asahu an yajida min al marajid wal maqazil kama wasafahu al 'allamah Ubay hafizahullahu ta'ala. Memang apa sih yang akan didapatkan dianya Ibnu Hadi dari teman-teman yang sifatnya marajid? Marajid itu ya orang-orang kacau, membikin kekacauan di sana di sini barakallahu fikum. Wal maqazil, ya orang-orang yang rendahan, seperti yang telah disifati oleh Al-Allamah Ubay hafizahullahu ta'ala. Maka beliau mengatakan, bal inna salafi an-nabi ya'lamu anna ibn hadi qad waqa'a fi syarrin min al-qadhabi. Akan tetapi seorang salafi yang benar-benar intibah, yang bangun, bangkit, benar-benar memperhatikan, belajar, dia mengetahui bahwa Ibnu Hadi telah terjatuh pada sesuatu yang lebih jahat, lebih jelek dari hanya sekedar menuduh. Wa a'zam minhu fiskan wa zulman, yang lebih tinggi tingkat kefasikan dan kedzalimannya. Ala wa huwa dzalikal manhajul haddadi alladzi waqa'a fihi, yaitu ketahuilah bahwa perkara besar yang lebih besar dari terjatuhnya dia ke dalam qadzab, menuduh seseorang berzina, yaitu barakallahu fikum manhaj al haddadi, yang dia terjatuh padanya. Fatarattaba alaihi fitnatun azimah wa furqatun shadidah, maka muncul dan terlahir atasnya fitnah yang sangat besar, perpecahan yang sangat keras. Qarrat bihi ainu iblis, senang tentra matanya iblis melihat dan memandang. Di mana-mana barakallahu fikum. Ya, tidak hanya di negeri kita ini, di negeri di mana di sana ada salafi. Wa fariha bihi kullu haqidin khisisin, dan bergembira orang-orang yang haqid, yang punya jiwa hasad dan buruk, jelek. Kebenciannya terhadap ulama dan dakwah ini luar biasa. Ala wajhil khas al-imam Rabi hafizahullahu ta'ala. Di saat mereka tidak punya peluang untuk buh itu mengungkapkan isi kebenciannya, enggak ada peluang. Maka di saat peluang dibukakan oleh Ibnu Hadi, semuanya bergabung barakallahu fikum. Akan disebutkan sebagian namanya, orang-orang yang memiliki malapetaka di dalam dakwah ini bergabung barakallahu fikum bersama Ibnu Hadi. Mereka membela Ibnu Hadi, Ibnu Hadi membela mereka barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Wa dzalika bitafarruqis salafiyyin fil 'alami kullih. Yang demikian itu terjadinya perpecahan di kalangan salafiyin di alam secara keseluruhan. Watanzili ahkamil mubtadi'a alaihim, bahkan diletakkan atas mereka hukum-hukum ahlul bid'ah. Wa ma huwa asyad min dzalik, dan itu lebih parah dari yang demikian, itu lebih parah. Barakallahu fikum. Hatta wasafahu wa wasafa atba'ahu imamun naqdi wa sayrafiyul fitnati al-allamatu Rabi ibn Hadi bi annahum akhassu minal haddadiyah. Sehingga al-syeikh al-allamah imamun naqad sayrafi, sayrafi itu istilah apa Ustaz Abbas Salim, keahlian memisahkan, ya barakallahu fikum, memisahkan antara apa, emas kemudian dengan campuran-campurannya, itu disebut sayrafi. Sayrafinya fitnah mensifati mereka dan pengikut-pengikut Ibnu Hadi itu akhassu minal haddadiyah, lebih jelek dan lebih buruk dari Haddadiyah. Mensifati dia, Ibnu Hadi, dan mensifati para pengikut Ibnu Hadi ini akhassu minal Haddadiyah, lebih jelek, lebih buruk dari Haddadiyah. Barakallahu fikum. Wa manhajul Haddadiyah thabitun anhum min wujuhin adidah. Sekarang beliau buktikan, pengarang, penulis, manhaj Haddadiyah itu benar-benar sabit, tetap ada, benar-benar ada pada mereka dari banyak sisi. Minha diantaranya at-ta'nu fis salafiyin, mencela, mencerca salafiyin, menghabisi mereka, wattasyir bihim, watanzilu ahkamil mubtada'ah, mubtadi'ah alaihim mu'asyad, lalu meletakkan hukum mubtadi'ah atas mereka. Terus, ya, jadi orang-orang yang mengikuti ulama ahlu sunnah di dalam bersikap dituding keras, dituding berbagai macam tudingan. Ini konsep yang ada pada mereka-mereka. Mencela salafiyin, lalu kemudian mengumbar, ya, apa yang barakallahu fikum celaan-celaan itu lewat media-media massa. Lalu kemudian meletakkan hukum-hukum mubtadi'ah. Ya sudah, tidak usah tanya kita ini dihukumi apa oleh haula'in nas. Ya. Ustaz-ustaz antum dihukumi apa oleh haula'in nas? Barakallahu fikum. Wa qad dzakara Syekh Rabi fi raddihi 'ala Ibn Hadi bi'anna wasfahu lissalafiyin bi'annahum mulhaquna bi'ahli al-ahwa yu'tabaru tabdi'an lahum. Syekh Rabi telah menyebutkan dalam bantahannya terhadap Ibnu Hadi sifat pensifatan Ibnu Hadi terhadap salafiyin dengan mengatakan bahwa mereka digabungkan kepada ahlul ahwa. Kata Syekh Rabi, ini merupakan tabdi'an lahum, sebagai bentuk penghukuman bid'ah, ahlul bid'ah terhadap mereka. Wala syakka anna tabdi'as salafiyyin al-abriya min usulil haddadiyah. Tidak ada keraguan lagi bahwa pensifatan ahlul bid'ah kepada salafiyyin yang bebas dari tudingan dan tuduhan mereka, min usulil haddadiyah, ini adalah termasuk dari prinsip-prinsip haddadiyah. Wa minha, berikutnya, adamu qabuli bitaubati ta'ib, enggak mau nerima taubatnya orang, enggak mau nerima taubatnya orang. Idza raja'a an khata'i, apabila kembali dari salahnya, wa taaba minhu, dan bertaubat darinya, ma'a annahu qad bayyana al-bayana alladhi yalzamu, orang yang salah itu menurut dia adalah orang yang sudah menjelaskan, ya, kesalahan dia sudah diturunkan tulisan, wa ma'a anna tilkal akhta' la taqtadhi tabdi'an. Padahal kesalahan itu tidak berkonsekuensi dia dihukumi mubtadi atau tafsik atau sebagai seorang fasik. Ala mizani ahli ilmi wal adl, menurut timbangan ahli ilmu dan orang adil. Tapi dihabisi barakallahu fikum. Ya, wa qad dzakara Syekh Rabi hafizahullah anna al haddadiyah lahum aslun khabithun yasirun alaihim. Syekh Rabi telah menyebutkan bahwa Haddadiyah itu punya prinsip yang jelek yang mereka berjalan di atasnya, yaitu wa huwa annahum idza alsaqu bi ahadi tuhmatin bi ahadin tuhmatan fa innahum la yaqbaluna ma'aha taubatan wala ayyata raju'. Kata beliau, kalau mereka itu sudah menempelkan kepada seseorang tudingan dan tuduhan, maka mereka tidak akan menerima, ya, setelah itu taubat dan tidak menerima barakallahu fikum taraju, tidak menerima taubat dan tidak menerima, ya, yaitu taraju. Kata beliau terakhir, kita tutup, wa hadza zahirun jiddan fi muamalatil musafiqah li ulaika salafiyyin al fudala. Ini nampak terang dan jelas sekali dalam sikap para musafikin terhadap as-salafiyyin al-fudala. Lamma akhadu alaihim ba'dadh zalla, di saat mereka mengambil atau menemukan kesalahan wal hafawat, ya, naam, ucapan-ucapan yang itu merupakan kesalahan, wasarahal fudala bi taraju'ihim. Lalu orang-orang tersebut setelah diingatkan, ditemukan, dibongkar, artinya diperlihatkan kesalahan, segera mereka taraju. Wa bayyanul bayan alladhi yalzamuhum. Lalu mereka menjelaskan apa yang mesti mereka jelaskan. Falam yakbal dhalika minhumul musafiqah. Kaum musafiqah tidak menerima dari mereka itu barakallahu fikum. Bal mazalu yu'ayyirunahum biha ila hadzal yaum. Bahkan terus menerus mereka mencela salafiyin tersebut dengan kesalahan yang dia sudah bertaubat darinya sampai pada hari ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Jadi hafidhani wa hafidhakumullah, saya bacakan ini, ya, supaya kita terus mengingat bahwa persoalan fitnah ini, ya, sesungguhnya telah berakhir. Ya, sudah di ujung tanduk, akan datang lagi fitnah yang lebih besar lagi. Tapi kita ingin mengokohkan diri, menguatkan diri, ya, dengan bagaimana bimbingan masyayikh, ulama kita barakallahu fikum, agar kita terpelihara di saat datangnya fitnah yang lebih besar lagi. Tapi ingat, ingat dan ingat, ya, kalaupun datang fitnah, tetap tidak akan lari dari fitnah sebelumnya. Walaupun pemainnya baru, ya, walaupun barakallahu fikum bajunya baru, masanya juga, ya, baru, tetap tidak jauh fitnah itu berulang, berulang, berulang, berulang. Maka dengan kita mengilmui fitnah sekarang ini, insyaAllah kita berharap dari Allah Azza wa Jalla, Allah membebaskan kita dan menyelamatkan kita barakallahu. Dan kita akan tahu siapa sih sebenarnya soal fiqah itu siapa. Ya, dengan ini kita tahu siapa sih yang dituduh soal fiqah itu siapa. Jangan sampai terjatuh kepada prinsipnya. Dulu Ja'far sering mengulang-ulang. Ja'far Umar Thalib, maling teriak maling. Tahu, Mas? Maling teriak maling. Ya, jadi sudah mencuri, sudah bobor rumahnya orang, wah, diteriaki maling. Dia ingin menyembunyikan diri, wis ikut-ikut teriak, maling, maling. Padahal dia malingnya. Jangan sampai kita terjatuh dalam hal itu. Barakallahu fikum, nas'alullah salamatul afiyah, wa akhiru da'wana anilhamdulillah, tafadzalu subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.